tinggi, akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan oleh para nabi dan para mursalin. Tentunya mereka sebagai teladan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana di dalam Quran ketika Allah menceritakan nabinya Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam, Nabi Musa sebagai salah satu dari ulul azmi minar rusul dengan tegas beliau mengatakan wa akhi Harun wa afsahu minni lisana, saudaraku Harun ini beliau lebih fasih dalam berbicara, lebih fasih bahasanya daripada aku. Artinya beliau mengakui keunggulan, kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya, dimiliki oleh selain dari beliau sendiri. Dan demikianlah akhlak seorang nabi, mau mengakui kelebihan orang lain dari dirinya, mau mengakui keutamaan orang lain atas dirinya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Musa alaihissalam, bahwa Nabi Harun lebih fasih dalam berbicara, bahasa yang disampaikan lebih fasih, lebih baik daripada beliau alaihissalam. Sebaliknya, mengingkari kelebihan yang dimiliki orang lain yang tidak dimiliki oleh dirinya adalah akhlak syaitan, sifat syaitan dan iblis la'anallah. Bagaimana ketika Allah melihatkan Adam alaihi salam dalam penciptaannya, lalu syaitan Allah perintah untuk sujud kepadanya dan menolak, padahal Adam jauh lebih mulia, punya keutamaan tinggi dibanding syaitan. Ketika lihat apa yang dikatakan syaitan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik darinya, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Dia mengingkari kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepada Adam. Maka sifat buruk ini, tidak mau mengakui kelebihan orang lain atas dirinya, tetap menonjolkan dirinya, tetap menganggap dirinya lebih baik dari orang lain walaupun dia tahu orang lain lebih dari dirinya, merupakan warisan, akhlak warisan syaitan yang tidak pantas ada pada seorang mukmin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam Quran pula Allah mengisahkan nabinya yang juga termasuk ulul azmi minar rusul, Ibrahim dan Nuh alaihi wassalam, terkait anak mereka. Bagaimana ketika Ibrahim diperintah untuk menyembelih Ismail alaihi wassalam, seorang anak yang terdidik untuk taat kepada Allah, berserah diri total kepada-Nya, bakti kepada orang tuanya, disampaikan oleh Ibrahim, aku diperintah oleh Allah lewat mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu yang pasti kebenarannya, untuk menyembelih tanpa ragu sedikit pun. Ismail menerima perintah itu dengan penuh ketaatan. Lakukan perintah Allah itu wahai ayahku, laksanakan itu kepada diriku, dan benar-benar hendak disembelih, ditidurkan Ismail, diletakkan di atas batu, dan disiapkan berbakti mereka kepada orang tuanya di atas khayalan, di atas anggapan dan perkiraan orang lain. Begitu taatnya seorang anak kepada ayahnya, begitu berbaktinya figur yang menjadi panutan Ismail alaihissalam. Namun di sisi lain, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan Nuh alaihissalam dan anak beliau yang durhaka kepada orang tuanya, dalam keadaan Nabi Nuh mengajak anaknya untuk selamat, diajak untuk tetap hidup, mau naik bahtera beliau, si anak tetap menolak durhaka kepada orang tuanya. Yang itu taat kepada orang tuanya. Ismail berbakti kepada orang tuanya sampai pada tahapan yang itu beresiko kematian pada dirinya, tetap beliau tunduk, tetap beliau taat pada kematian yang ditawarkan padanya. Yang ini diajak hidup, diajak selamat dari malapetaka dan bencana, tetap memilih durhaka kepada orang tuanya. Fanasallahu alaihi wasallam. Fenomena dalam kehidupan demikianlah figur dan contoh anak manusia. Terkadang dari mereka ketaatan dan baktinya kepada orang tuanya begitu besar di luar khayalan manusia. Orang mungkin tidak percaya sampai setingkat itu baktinya. Namun di sana ada pula anak yang durhaka wabillahi kepada orang tuanya, sama di luar batas kemanusiaan, orang mungkin tidak percaya ketika mendengar. Ibadah Allah, jamaah sekalian, dalam Qur'anul Karim pula contoh akhlak, adab yang begitu mulia, akhlak yang begitu tinggi. Bagaimana seorang nabi yang mulia, Hud alaihi salam, Allah kisahkan kisah beliau bersama kaumnya yang menentang dan mencela beliau dan dakwah. Kaumnya dengan serta merta mencela Nabi Hud dan mereka katakan kepadanya, inna lanaraka fi safaha, kami memandangmu adalah orang yang sangat bodoh. Dicela seorang nabi dengan kebodohan. Sabah, kami melihatmu hanya seorang yang bodoh, seorang yang dumu, goblok. Itu ucapan kaumnya kepada Nabi Hud alaihissalam. Tapi lihat bagaimana Allah pisahkan jawaban Nabi Hud, seorang nabi yang mulia, dengan bimbingan wahyu menjawab perkataan kaumnya. Qala ya qaumi laisa bi sabaha, wahai kaumku, aku bukan orang yang bodoh, aku bukan orang yang goblok, tetapi wahyu yang aku sampaikan kepada kalian. Perhatikan contoh dan didikan akhlak seorang nabi. Itu yang beliau jawab. Artinya Nabi Hud alaihissalam menjadi figur contoh panutan bagi kita. Beliau tidak mencela kaumnya dengan celaan yang sebanding, tidak menjawab celaan mereka dengan serupa. Oleh karenanya beliau tidak katakan misalnya, ya kalian itu yang bodoh, justru kalian yang goblok, bukan aku. Bukan itu yang beliau ucapkan. Tetapi yang beliau ucapkan, aku bukan orang yang bodoh. Karena itu menepis tuduhan dan celaan mereka. Karena yang beliau sampaikan adalah ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian contoh akhlak-akhlak mulia dari para nabi dan rasul. Kejelekan kaumnya maka cukuplah bagi kita muslimin contoh-contoh para nabi dan rasul yang ada di dalam Quran dan Sunnah mencukupi kita dari pelajaran akhlak, pelajaran moral, tidak perlu pelajaran yang lainnya, cukup di dalam Quran akhlak begitu tinggi dicontohkan oleh panutan kita para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Aku lupa sabitum wastagfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Yang pertama harta itu meninggalkanmu, anak istrimu meninggalkanmu, dan itu pasti. Mereka mati sebelum kau mati. Atau kemudian harta itu ludes, habis, kamu ditipu orang, hartamu dicopet, dicuri, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW. Mungkin saja itu terjadi, dan betapa banyak itu terjadi. Kalau begitu tidak, tetap ada bersamamu sampai kamu tua. Pasti yang kedua, kamu yang meninggalkan mereka. Kamu mati, meninggalkan istri yang sangat kamu cintai, meninggalkan anak yang sangat kamu sayangi, meninggalkan harta benda yang kamu tumpuk selama ini. Tidak mungkin kamu terus-menerus bersamanya. Rumah mewah, kendaraan